Kemarin kita telah sampai kepada pembahasan syurut al-istithna, syarat dari istithna yang statusnya sebagai mukhassis, yang mengkhususkan. Nah, bahwa ada istithna yang sahih, ada pula istithna yang tidak sahih. Adapun istithna yang sahih adalah istithna yang bersambung. Ya, disyaratkan bagi istithna itu ittisal, bersambung. Apakah secara hakiki atau secara hukmi? Secara hakiki seperti apabila dia mengucapkan secara langsung. Nah, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Kullu talibin najihun illa fulanan wa fulana. Adapun secara hukum, yaitu kalau dipisah dengan sesuatu yang tidak mungkin ditolak. Seperti apa, ikhwan? Batuk, bersin, kemasukan lalat. Apalagi, ikhwan? Dan yang semisalnya. Kemudian beliau berkata, fa in fasala bainahuma fasilun. Apabila dipisah di antara keduanya pemisah, ya. Kullu talibin najihun, kemudian dia ngobrol sana sini ngobrol. Itu pemisah. Au sukutun, ataukah diam. Kullu talibin najihun, diam. Lama gitu baru ngomong, illa fulanan wa fulana. Nah, ini kata beliau, lam yasihha al-istithna, tidak sahih pengecualian itu. Ya, tentunya menurut pendapat sebagian dari ulama. Nanti akan disebutkan di sini tarjih dari beliau. Mithlu ayyakul, misalnya dia mengatakan, abidi ahrar, semua budak-budakku bebas, merdeka. Semua budakku ahrar, mereka bebas. Thumma yaskut, kemudian dia diam. Diam lama. Ya. Au yatakallam bikalamin akhar, atau dia berbicara dengan pembicaraan lain. Lama. Thumma yakul, lalu dia mengatakan, illa sa'idan, kecuali sa'id. Naam. Ya. Fala yasihul istithna, maka tidak sah pengecualian itu. Wa yu'tiqul jami'. Maka berarti dia harus membebaskan semuanya. Semuanya harus dibebaskan. Waqila, dan ya, ada pula yang berkata, qila di sini sebenarnya menunjukkan tamrid. Ya, yang namanya qila menunjukkan lemah biasanya. Tapi beliau tidak memaksudkan demikian di tempat ini, karena pada akhirnya beliau justru merajihkan pendapat ini, karena justru dikuatkan dengan dalil. Ya. Nah. Ya, jadi perkataan qila di sini tidak menunjukkan tamdhid dalam hal ini. Nah. Beliau tidak memaksudkan lemahnya pendapat. Ada pula yang berpendapat yasihul istithna ma'as sukut, sah pengecualian itu kalau walaupun disertai dengan diam au al-fasil, atau ada yang memisahkan idza kana al-kalamu wahidan, kalau memang perkataan itu dianggap satu, misalnya masih dalam satu majelis begitu, masih teranggap bersambung antara yang pertama dengan yang terakhir, maka itu sah. Ya, kalam masih dianggap satu. Beda kalau misalnya dia mengumumkan hari ini, besoknya baru dia istithna, ini terpisah. Tidak sahih istithna itu. Entum ya ikhwan. Nah. Li hadits Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yauma fathhi Makkah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari pembukaan kota Mekah, إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. Sesungguhnya, ya, negeri ini yaitu al-Haram telah diharamkan oleh Allah semenjak hari Allah menciptakan langit dan bumi. La yu'badu syauku, tidak boleh dicabut durinya. Wa la yuqtala khala, tidak boleh dipotong ranting-rantingnya. Ya, cabut tumbuh-tumbuhannya, dicabut ranting, dipatah daunnya, diambil. Nah, durinya dilepas, tidak boleh, itu haram. Ya, terus Rasulullah diam. Ya, nah di saat Rasulullah diam terjadilah dialog. Faqala al-Abbas, berkatalah Abbas, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, illa al-idkhir, kecuali al-idkhir, kecualikan. Ya, karena sangat dibutuhkan gitu loh. Fa innahu liqainihim wa buyutihim, karena itu untuk kebutuhan mereka dan untuk pembangunan rumah mereka. Ini saya sendiri belum tahu persis jenis al-ilkhir itu, yang jelas semacam rumput-rumputan, sejenis rumput-rumputan yang tersebar. Nah, ya, insyaallah nanti kalau sudah haji doakan mudah-mudahan kisah haji. Nah, kita bertanya mana ini yang dimaksud idkhir ini, mana? Nah, ya, karena para ulama kalau menyebut idkhir, nabatun ma'ruf, tumbuh-tumbuhan yang ma'ruf. Apa yang ma'ruf ini? Hah? Ma'ruf indana ghairu ma'ruf. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan illal idkhir, nah, dikecualikan. Padahal Rasulullah setelah itu diam kan. Lalu Abbas, terjadi dialog dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, maka dijawab oleh Rasulullah illal idkhir, kecuali al-idkhir. Nah, فإن لقينهم وبيوتهم. Nah, terjadi pengulangan ini ya. Hah? Cetakan ini ada pengulangan dua kali. Situ apa? Sekali aja. Nah, itu. Ini ada tambahan keliru ini. Faqala illal idkhir, maka dikecualikanlah oleh Nabi SAW. Nah, di sini menunjukkan bahwa istithna itu sahih tetap. selama masih dalam satu dialog, satu percakapan, walaupun disertai dan dipisah dengan diam, dan itu masih dalam satu majelis. Wa hadzal qawlu arjah li dalalati hadzal hadits alaih, dan pendapat ini lebih rajih berdasarkan penunjukan hadis terhadapnya. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa ittisal itu sahih istitsna. Syarat pertama dia ittisal. Ittisalnya bagaimana? Ittisal haqiqatan atau ittisal hukman? Ittisal hukman termasuk diantaranya adalah apabila dipisah dengan sesuatu yang tidak bisa ditolak. Dan termasuk pula ittisal hukman adalah apabila dipisah dengan sesuatu atau dipisah dengan diam tapi masih dalam satu pembicaraan, satu kalam, masih dianggap ittisal. Nah, ini pendapat yang rajih karena dikuatkan dengan dalil. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, alla yakuna al-mustatna akthar min nisfil mustatna minhu. Ya. Bahwa yang dikecualikan itu tidak lebih banyak daripada setengah yang dikecualikan darinya. Perhatikan ya, illa itu istitsna kan? Ada tulis istitsna. Ya, ingat. Apa yang sebelum illa namanya apa? Mustatsna minhu. Yang setelah illa namanya apa? Al-mustatsna. Nah, itu. Ya. Maka kata beliau bahwa al-mustatsna yang dikecualikan yaitu yang setelah illa itu tidak melebihi setengah dari yang dikecualikan darinya, mustatsna minhu. Nah. Ya. Misalnya ana mengatakan kullu talibin najihun, setiap murid lulus, murid ana misalnya jumlahnya 50. Kullu talibin najihun illa 30 taliban. Atau illa 30 taliban. Hah? Mustatsnanya berapa ini? Melebihi. Nah. Sah enggak? Tidak sah. Ala hadzal qaul. Faham ya? Faham tu, ikhwan? Karena apa? Melebihi setengah. Kalau misalnya mengatakan kullu talibin najihun illa 26 taliban. Sah? Hah? Sahih am la? Hah? La yasih. Naam. Membelebihi. Hah? Kullu talibin najihun illa 25 talib wa nisf. Ha. Ada nisfnya. Kullu talibin najihun illa 25 taliban. Sahih? Hah? Sahih? Sahih. Karena bukan akthar min nisf. Faham ikhwan? Naam. Nah. Falau qala, kalau misalnya dia mengatakan, ya. Ya, ini butuh konsentrasi sedikit ya, ikhwan. Naam. Lahu alayya asyratu darahim illa sittah. dia terhadapku, ya, maksudnya apa? Saya mempunyai hutang terhadap dia, begitu loh. Dia memiliki lahu alayya, dia memiliki terhadapku, yakni aku punya hutang terhadap dia, asyaratu darahim, 10 dirham illa sita, kecuali 6. 6 lebih dari setengah, ya kan? Naam. Lam yasih al istithna. Tidak sahih pengecualian itu. Wa lazimathu al asharatu kulluha. Ya. Harus dia berikan 10. Naam. Ya. Kaintum ya akhwan. Kalau misalnya begini, ada seseorang nantang orang. Pertanyaan ini, kalau antum bisa jawab, ya, ana akan berikan pada antum uang 10.000 kecuali kurang 6.000. 10.000 susah diterjemahkannya ini. 10.000 kecuali 6.000, misalnya. Nah. Fa ana sa'utik 10,000 illa 6,000. Nah, maka dalam hal ini illa 6,000-nya tidak sah berdasarkan pendapat ini. Paham tuh? Maka 10,000 murni harus dia dapatkan kalau dia jawab pertanyaan. Nah. Hah? Paham tuh, ya ikhwan? Waqila, ada pula yang berpendapat, sekali lagi kata-kata qila di sini beliau tidak memaksudkan lemahnya pendapat tersebut. Nah, la yushtaratu dzalik, tidak disyaratkan yang demikian, fayasihul istitna, ya, maka tetap sahih istitna itu walaupun lebih dari setengah. Wa in kana al mustathna akthar min nis, walaupun yang dikecualikan itu lebih dari setengah, fala yalzamuhu fil mithal al-madhkur illa arba'ah, maka pada misal tersebut tidak ada yang wajib bagi dia kecuali 4 saja, 4 dirham. Nah, ini, ya, ini dalam hal kalau lebih, ya, dari setengah terjadi perselisihan, ya. Nah, tapi kalau misalnya dia mengecualikan seluruhnya, nah ini sepakat, tidak boleh, tidak sahih. Nah, misalnya dia mengatakan, idza ajabta hadha su'al fa ana sa'utik 10,000 illa 10,000. Hah? 10,000 illa 10,000. 10.000 kecuali 10.000, ya habis, kosong. Nah, tidak sahih, ini sepakat para ulama, ya. Kata beliau, wa amma in istathna al-kulla, kalau dia mengecualikan seluruhnya, fala yasihhu 'alal qawlain, maka tidak sahih, ya, berdasarkan kedua pendapat. Jadi yang khilaf kalau lebih dari setengah. Falau qala, kalau misalnya dia mengatakan lahu 'alayya ashrah illa ashrah, lazimathul ashratu kulluha. Nah, ya, saya berkewajiban membayar dia 10 kecuali 10 dirham, maka tidak sah itu illanya. Harus dia memberikan 10. Ya, seluruhnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Terkadang ya ikhwan, beberapa contoh dalam usul itu tidak ada tatbiknya dalam fikih. Makanya Al-Imam Syatibi rahimahullah itu memberikan tanbih di dalam kitabnya Al-Muwafaqat, setiap permisalan atau setiap permasalahan yang tidak ada furu'nya, tidak ada cabangnya dalam permasalahan fiqih, fawad'uha fil usuli ariyah, maka menyebutkannya di dalam kitab usul itu satu perkara yang tercela, aib. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna ikhwan. ونحن سنسرع في الأصول الثلاثة ربما يوم السبت أيضا نقرأ الأصول الثلاثة ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر لنا المتمة في هذا الأسبوع إن شاء الله. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.